Alhamdulillah Rabbil Alamin. Matur suwun. Selajengipun atas nami Takmir Masjid Darussalam Sumbergondo menyampaikan ahlan wa sahlan bihudurikum dumateng para habaib, para ulama, para masyayikh, khususipun jamaah Ar-Ridwan. Ingkang napa alhamdulillah Masjid Darussalam mriki ketempatan majelis Maulid Ar-Ridwan malam hari ini untuk ketiga kalinya. Bun ping tiga Pak nggih. Ngeten iki lho pun ping tiga niku lho wonten sing kesasar teng sengonan mriku. Nggih, nenten beberapa sepeda motor niku grutuk-grutuk teng sengonan mriku ajenge minggah, niku minggah malih niku pun alas, pun boten nenten dusun malih. Nggih. Ingkang sepindah matur suwun sanget atas rawuh panjenengan sedaya. Mugi-mugi amal panjenengan sedaya dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ugi atas nami sedaya takmir Masjid Darussalam mriki mbok pilih anggenipun nyiapaken tempat maupun hidangan wonten kirang jajakipun dumateng manah panjenengan sedaya. Kula minangkani wakil sedaya takmir Masjid Darussalam mriki nyuwun ngapunten ingkang sakathah-kathahipun. Saking kawula mboten panjang lebar niki menawi ingkang saged kawula aturaken wonten kirang langkungipun nyuwun ngapunten ingkang sakathah-kathahipun. Mugi-mugi pertemuan kula panjenengan sedaya estu-estu pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ingkang paling terakhir, kegiatan majelis taklim wal maulid Ar-Ridwan seperti ini semoga menjadikan wasilah ukhuwah Islamiyah kula panjenengan sedaya selalu untuk ke depan niku saged lebih dipun tingkataken. Amin ya rabbal alamin. Sepindah malih wonten kirang langkungipun anggen kula matur nyuwun ngapunten. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun ingkang agung kula aturaken sedaya takmir Masjid Darussalam ingkang sing saged mbales Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Majelis Taklim Wal Maulid Ar-Ridwan nggih mboten saged mbales panjenengan sedaya mboten saged mbales jasanipun sedaya takmir Masjid Darussalam yang luar biasa penghormatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin majelis ini pasti dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Setunggale ulama sanjang menawi wonten majelis Kanjeng Nabi, wonten majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wonten majelis zikir, niku Allah menciptakan awan putih dari majelis itu. Nggih. Lewang Jawa le awan putih niku udane terus ngoten ta. Enggak mandek-mandek. Kemudian awan putih tersebut dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sekelompok kaum manusia yang tidak pernah berbuat baik sama sekali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala barokahnya majelis ini diturunkan ke situ supaya mereka bisa mengikuti majelisnya Rasulullah, majelis zikir. Nah, mugi-mugi sedaya warga dusun Sumbergondo, sedaya nomor di kecamatan Bumi Aji nggih mboten adoh toko pusate. Nggih mboten adoh toko pusate maos selawat teng kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Permohonan Fatihah kita tujukan kepada wakif daripada Masjid Darussalam ini yaitu almarhum Haji Said wa almarhumah Haji Solihah. Mugi-mugi sedaya amal ibadahi diterami oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi sedaya anak turune mugi-mugi diparingi barokai amal solehe, ibuke amal solehe, mbah bae amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk jadwal berikutnya majelis ta'lim wal maulid ar-ridwan Korwil Batu bertepatan pada tanggal 16 Maret yang insyaallah akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Fatah, Al-Fatah Sidomulyo, tempatnya Kiai Haji Abu Said. Mugi-mugi diberi sehat walafiat, saged niat hadir teng mriko. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga pengumuman dari Majelis Taklim Wal Maulid Ar-Ridwan Semalang Raya gabungan sama Batu yang insyaallah akan dilaksanakan di musala Darussalam Jalan Kawi Sisir Batu yang insyaallah minggu depan hari Senin tanggal 10 Maret. Ya, kula kali panjenengan tiyang Batu cedek monggo menar hadir teng Jalan Kawi. Ini pengumuman-pengumuman yang semoga kita memiliki niatan untuk menghadirinya. Amin ya rabbal alamin. Saderenge ngaji teng Al Mukarrom Kiai Haji Hamim Tohari, monggo nerusaken pengaosan kitab Risalatul Jami'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bi abi ulumihi fid dharaini. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa ba'du, fahadihi masailu mukhtasarah min ba'di kutubi hujjatil Islam al-Ghazali ghaliban man 'arafaha wa 'amila biha narju lahu minallah an yakuna min ahli al-'ilmi zahiran wa batinan wa billahi taufik. Kitab niki menjelaskan sabdane Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matos ilmu niku sangat fardu banget, fardune sangat wajib damel setiap tiang sing muslim. Lah kewajibane matos ilmu niku nggih tergantung keadaane tiange. Lek sedaya tiang muslim, tiang mukmin kedah kewajiban ngelampahi salat nggih kudu ngerti ilmune salat. Lek panjenengan kajenge dagang, samangken dereng dagang, samangken tasik kiri nggih benjing angsal modal kepingin dagang. Lu sampean kajenge buka bedak, sampean kajenge buka bisnis, kudu ngerti ilmune bisnis, kudu ngerti ilmu fekene jual beli. Samangke tasik Joko, benjing kajenge kawin. Nggih samangke dereng wajib ngerti ilmune kawin. Nanging benjing lek kapan pun sampun kajenge kawin, kudu ngerti ilmune nikah. Nah, maka niki mencari ilmu niku sangat fardu bagi setiap muslim. Lafate muslim boten muslimah nggih. Nggih otomatis padha tiyang muslimah, tiyang wedok, tiyang istri nggih kewajiban matos ilmune. Khususe ibu-ibu, mbak-mbak niki nggih kudu ngerti ilmune sing khusus damel tiyang istri napa niku ilmu haid. Niku kudu dipatosi. Bahkan teng fikih kasebat suami niki kedusan. Lek kapan bojone mboten ngerti blas urusan haid. Niki gak gete warna kuning, gete warna abang, gete warna ireng. Lek mboten semerap blas terus bojone mboten nyukani pengertian, niki kedusan sing bojone. Wajib bagi suaminya untuk mengajarkan kalau ngerti. Lek kapan gak ngerti, boleh perempuan niku keluar rumah untuk mencari ilmu masalah haid. Nah, niki khusus damel tiang-tiang istri. Panjenengan samangkan mboten kewajiban mengerti ilmunya haji. Nanti kalau ditakdirkan bisa haji, kajengi haji, kedah ngerti ilmune haji. Sebabnya cene mboten anu. nggih, mboten sesat. Nggih wonten setunggal tiyang haji. Setunggal tiyang haji wangsul saking mriku disambangi wah. Disambangi tangga-tanggane, "Ya apa kabare haji? Enak ta?" Masyaallah cerita nang pundi-pundi. Tapi sayang, aku pas waktu wukuf Arafah kepegelen aku nang hotel aku. Nah, ya apa niki? Pas wukuf Arafah sing intine haji gak gelem metu teng wukuf Arafah tapi istirahat nang hotel gara-gara pegel. Niki gara-gara napa? Gara-gara bodoh mboten ngerti ilmune haji. Tirose Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Tiang sing ngambah dalan mados ilmu agama, niscaya Allah akan memudahkan dia menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Dan majelis ta'lim wal maulid seperti ini adalah merupakan di situ adalah majelis zikir teng Allah, zikir teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam plus majelis ngaji matos ilmuni agama, dan pasti insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya Kanjeng Nabi niku tariqon nakirah lek teng ilmu Arabia niku. Nakirah niku napa? Umum dalan. Nggih. Dalan menuju surga niki kuatah. Pertama kali kepingin mlebu surga sampean kudu mati terlebih dahulu, kan ngoten nah. Nggih. Samange sampean umur panjenengan 50 tahun, umur panjenengan 30 tahun. Kalau kita mencari ilmu agama selama umur 30 tahun sampai sakaratul maut, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju surga nggih napa? Kuburan wonten pitakon mungkar nakir. Panjenengan mencari ilmu agama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantune mungkar nakir wonten tasi anamene ba'ats, wonten namine hasyr, wonten namine sirat, wonten namine hisab, macem-macem sakderenge mlebu surga wonten sirat. Lho, damel tiyang sing senengane ngaji, senengane njedhek teng para ulama, sedaya niku dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du fa hadhihi masail mukhtasarah min ba'di kutubi hujjatil Islam. Niki kitab masalah-masalah sing ringkes saking sebagiane kitabe Hujjatul Islam Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Engkang seneng Imam Ghazali niku termasuk tirosi ulama tandane ulama ul akhirah. Lek wonten ulama sing gak seneng Imam Ghazali, gak seneng kali kita pe Imam Ghazali niku alamat dajjal cilik, nggih. Alamat dajjal cilik alias ulama usu wal iyadu billah. Niki hebate Imam Ghazali niki luar biasa. Kitab sing terkenal namine kitab Ihya Ulumuddin tirasi Imam Nawawi kadal ihya ayyakuna Qur'anan. Hampir-hampir ihya niku kaya Qur'an saking hebate. Tirasi pengarang niki Habib Muhammad Habib Ahmad berjanji berdoa kepada Allah dan beliau waliullah. Beliau niki waline Allah Subhanahu wa taala. Sampai diriwayatkan setunggale manakibe Syekh Abdul Qadir Jailani niku kajenge transfer makom. Wah, transfer duduk pulsa tok nih. Lek para aulia niki transfer makom. Syekh Abdul Qadir Jailani kajenge transfer makom teng Imam Haddad, gurune Habib Ahmad niki. Terus Imam Haddad, mboten usah Syekh Abdul Qadir Jailani, kula pun full wisan. Pun full makom gak usah. Pun sampean kekno teng murid kula niki Ahmad bin Zain Al-Habsyi niki. Nah, niki memegang makomnya Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Aulia. Beliau berdoa, "Man arafaha," tiyang sing semerap kitab niki, memahami kitab niki, sing penting malih wa amila biha, mengamalkan isi kandungan kitab ini insyaallah. Narjulahu minallah anta ayyakuna min ahlil ilmi zahir wa batin. Saya memohon kepada Allah semoga orang tersebut termasuk golongannya para ulama yang zahir ataupun yang batin. Amin ya rabbal alamin. Monggo sami-sami ngaji teng al-mukarram al-ustad Hamim Thohari, semoga semua kita akan mendengarkan dengan niatan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ingkang kaula mulyaaken para alim, para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus hadratul muhtaram al ustaz Muhammad Habib Abu Bakar, uki segenap takmir masjid Darussalam ingkang kaula mulyaaken, para bapak, para ibu hadirin hadirat jamaah majelis maulid wa ta'lim Aridwan ingkang dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, rahmat, karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dhateng kita sedoyo, termasuk pada malam yang penuh berkah ini kula sopanjenengan sedoyo saged bersama-sama zikir taqarrub dhateng Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama untuk mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan muajahah kula sopanjenengan pada saat hari ini, pada saat malam ini, estu-estu dipun catet dados amal soleh ingkang dipun ridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para hadirin hadirat ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, wonten setunggalipun hadis ingkang dipun riwayataken kalian Imam Jabir. Sinten, Pak? Nggih, masan roh pire tok gak apa-apa. Ana Arabian qala ya Rasulullah, man khairun nas? Enten wong Badui Arab desa, Arabi niku lek Arab Arab, lek Arab Badui Arab desa, Ustaz nggih. Mila lek jenengan anta Jamal kal Arab ngoten pun seneng jenengan. Lek kal Arab ngoten seneng nggih ya. Lek kal Arab luwe-luwe kal Akrab, waduh susah niki malah. Enten wong Badui desa tangklet dateng Rasulullah, ya Rasulullah pakai yakni dak, man khairun nas? Sinten tiang ingkang sae punika Rasul? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperan sebagai murabbi yang sejati, seorang pendidik yang arif dan bijaksana. Sebab Kanjeng Rasul niki lek ditangkleti sinten mawon jawabane kondisional terhadap objektif sing takon. Niki Kanjeng Rasul, sebab memang orang arif nggih ngaten. Nggih. Beten nek kula kali jenengan apa anane ya iku, gelem ya iku, gak gelem ya iku. Nggih. Nyuwun sewu. Padahal ini juga pernah dicontohkan oleh Mbah Hamid almarhum Pasuruan. Suatu ketika niki enten santri sing buwetik nawakal di pondok noten Mbah Hamid. Ten pondok niki nyolongan, pengurusi pun boten tanggung. Akhirnya para pengurus niki matur dateng Mbah Hamid, "Mbah Hamid kula pun boten tanggung, nggih. Niki badhe kula hukum kula usir." Lha ngoten niki lho jawabi Mbah Hamid enak sebagai seorang pendidik. "Iki arek iki lek urung waras kok olehno tambah dadi. Sebab iki tugasku marasno wong sing loro, cek waras dikit." Nah, ini merupakan sosok-sosok pendidik-pendidik yang sejati. Rasulullah nggih ngoten. Lek ditakoni niku melihat kondisi si penanya. Nek Kanjeng Nabi niki ditangkleti lek sing takon niki wong medhit, dhuwit dikemiteni ae. Wis dikemiteni sik diplastiki ae. Niki lek enten wong takon, "Ayul a'mal ahabu ilallah?" Amal nopo sing sae Kanjeng Nabi, sing dipuncintai kalian Allah? Niki jawabe Kanjeng Nabi, "It'amu ta'am," ngwehi mangan. Lek sing takon wong medhit. Lek sing takon iki wong sing wani nang wong tuwa. Nggih? wantun nyentak ten wong tuwa, jawab Kanjeng Nabi, amal sing sae birrul walidain. Nah, enak to? Niki sing takon di bawah standar wong badui. Sinten Kanjeng Nabi tiyang sing sae niku? Jawab Kanjeng Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Wong sing umure dawa, umure panjang tapi kelakuane bagus, api. Niki jawabe Rasulullah ngaten. Sebab nyun sewu para bapak, para ibu, kelakuane menungso niku fluktuatif nggih. Naik turun. Lek dirose al-imanu yazidu wa yanqus, munggah mudun. Kadang lek pas munggah ngoten nggih sregep aridwanan. Lek pas gak lek rada mudun ngoten nggih arsa-rasen, padahal nggih nganggur. Nyun sewu, nyun sewu. Istiqomah niki wewet lho. Nggih. Mila mastani Rasulillah iman niku naik turun, istiqomah niki angel temenan. Enten sing mulai cilik niki ya Allah utun nang masjid utun, nang langgar utun. Mulute komat, kamit maca zikir terus. Nggih. Lho ngoten niku lho nyun sewu tuwae gondaan tok nggih enten. Nggih mboten. Nggih. Kadang enten nom-nomane niku larangane pangeran diterjang kabeh. Lho ngoten niku lho petuk tuweke, petuk tobaté nggih ndingkluk sregep nang masjid, sregep nang musala, sregep majelis taklim. Nyun sewu pancen nggih niku angel. Kadang niku nyun sewu nggih mulane menungso niku lek tirasi wong Jawa aja dumeh. Ngertos aja dumeh. Aja dumane. Ojo dumane P, ojo dumane pinter, ojo dumane S, ojo dumane suki, ojo dumane duwe derajat. Menungso niku durung mesti. Nyun sewu, enten uang kurang sakilan kate dadi wali. Ya. Nandindi tas bae dawane teko kene mbrau. Ngertos mbrau? Ngulon titik ujon, nggih. Lho ngoten niku lho mbek Gusti Allah diwe cobaan diwe soge titik alang gletek kecantol bokong. Naudzubillah min dalik. Tiang niku dereng mesti aja dume. Mila ikang dipun suwun napa ayo nandur kebecikan nang sak padha-padha, padha ndungakno sing apik nang sak padha-padha. Tiang lek purun ndungakno apik nang wong liya hakikate njaluk apik kanggo awake dhewe. Tapi lek tiyang ndungakno elek nang wong liya, hakikate ndungakno elek kanggo awake dhewe. Nyuwun sewu, umur sing kakek sak onjrotan niki lho didamel napa? Nggih mboten. Kula jenengan niki lho pinter durung mesti, sugih durung mesti, tapi mati. Nggih mboten. Mati wis mesti. Nggih. Sebab umur niki kudu otheke dhewe, umur niki gotheke Gusti Allah. Mulane enten, lek umur wis gotheke Gusti Allah apa maneh liyane, omah, montor, sawah, toko, nggih. Mila lek enten sing ngarani iku omahku, iku sawahku, iku montorku, iku bedakku, kliru kabeh lek pun ngoten. Nggih mboten. Nyuwun sewu, lek pun ngeten tak unggahno titik sak strip. Lek pun ngeten, kula jenengan iki medeni pun nggih ya. Napa besok sing dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nggih, salat ya ora tau khusyuk, ngaji Quran ya arang-arang, nggih mboten. Sedekah apa maneh? Nggih ya. Diakui ta mboten nyun sewu, sing mlebu nang masjid karo mlebu nang WC niku kira-kira akeh pundi? Jujur nggih ya. Nggih, lah wong wis ini lho celuk-celuk isilah saya, bendinten niku ngoten. Nggih mboten. Lek pun ngeten, apa nanti yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mboten nenten. Mila nyuwun sewu tirase Ibnu Athaillah Al-Iskandari nate dawuh ngaten. Laula jamilu satrihi. Satrihi angsal, sitrihi angsal, nggih. Satara yasturu satron. Laula jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul li annal abda mubtalan binadharihi ila nafsihi wa farahihi bi amalihi. Laula jamilu satrihi lamun ora ono utawi baguse tutupi Gusti Allah. Lam yakun mongko ora ono opo amalun amal iku ahlan layak pantes lil kobuli maring den trimo. Nyun sewu, amal kula jenengan iki jane niki mboten pantes, mboten layak diterima kali Gusti Allah. Nggih mboten. Kok mboten ditutupi kali sifat kebagusan nih Gusti Allah. Napa kok ngoten? Sebab diakui tah mboten amal kula jenengan niki akeh cacate, akeh boroke. Nyun sewu, wong niku lek enten cacate kira-kira gelem terima mboten? Jenengan tuku apel nang pasar, nggih. Masan dipak jopone wis apik, barang ruh jerone niku bosok, kira-kira dituku ta mboten apele? Mboten. Tuku pakaian digantung ketoke apik, gak ruh seto dideloki, lho la kok enten cacate, enten bolonge, sias ditumbas ta mboten? Mboten ditumbas. Nyun sewu, amale kula jenengan iki nggih akeh cacate. Gurmung sebab ditutupi Gusti Allah. Lho niki lho, akhire cacate gak ketok. Nyuwun sewu, enten wong wedok ayu temenan. Bodine yo apik, langsing, nggih. Gitaris Spanyol modele. Nyuwun sewu wis cara kasarane, cara wong pujone montok. Nggih. Cuma nyuwun sewu, cek mboten ngantuk kok rupane ngantuk. Jerone niki lho bekenyek, nggih. Mulai itu kok ndhuwur dodone bekenyek nang isor bekenyek bekenyek bekenyek. Cuma kula jenengan gak aruh lek iku bekenyek sebab ditutupi baju sing apik. Lho ngoten ya gelem ae ngrapi. Sebab cacate gak ketok. Kok umpamane bajune iki wau dibuka kula jenengan roh bekenyeke, purun mboten ngrapi masan raine ayu. Niki cacat zahir. Enten wong lanang ganteng sugih dhuwit gagah. Tapi duwe cacat batin, wong iki temperamental ngamukan. Lek kadung ngamuk nyun sewu, panganan sak meja ditumplek kabeh, bojone diambleki. Tapi berhubung ketutupan lek gak teko ngamuke, ngoten niku wonge lemah, lembut, adik dompete kuandel pisan. Montore apik, sapa wong wedok sing gak gelem? Tapi kok upamane semerap lek wong iki ngamukan, duwe cacat jero, duwe cacat mental. Kinten-kinten sinten sing purun, mboten kinten enten sing purun. Kula jenengan nggih ngoten amal nggih, napa malih Gusti Allah niki sing ngoreksi. Kok mboten ditutupi kalian Gusti Allah? Iyalah wis amal kula jenengan amal napa mboten enten artine. Sebab napa gak pantes diterima, lam yakun amalun ahlan lil qabul, tidak layak dan tidak pantas. Napa cacate amal kula jenengan? Li annal abda mubtalan binadzarihi ila nafsihi wa farahihi bi amalihi. Sebab menungso niki sik ngrumangsani nadzarihi ila nafsihi niki lho. Titik-titik sik aku, titik-titik sik aku. Nggih mboten? Dumehe seorang kiai, dumehe seorang ustad, dumehe wong sugih, dumehe wong pinter. Nggih mboten? Nyun sewu, enten setunggalipun cerita pejabat Bustom, santrinipun Syekh Abu Yazid Al Bustami. Niki ngelampai kepingin ngajar nafsune. Niki dipasani 35 tahun. Nanti kula jenengan poso. Waduh, mek Ramadan tok. Nggih, ngoten wis sambat, tapi kok gak maghrib-maghrib. Nggih mboten. Niki santrine Syekh Abu Yazid Al Bustami kepingin ngajar nafsune niki dipasani 35 tahun. Suatu ketika pas ngaji lah kok Syekh Abu Yazid Al Bustami niki bahas tentang mukasyafah, makom mukasyafah, makon makrifat. Lho ngoten niku lho, gumun. Mantun ngaji akhirnya tangkle dateng Syekh Abu Yazid. Syekh Abu Yazid, kok kula dereng nate selama niki ngantos kula niki ngajar nafsu poso 35 tahun kok dereng nate ngrasakaken derajat ingkang jenengan terangaken kados wau. Lho ngoten niku jawab Syekh Abu Yazid, awakmu ora bakal iso nang derajat muka syafa. Kok saged seh? Iya, selagi si awakmu duwe nadzarihi ila nafsi gak bakal iso nutuk nang makom derajat muka safa. Tapi kula kepingin saged muka safa, ora iso sebab awakmu pejabat. Nyun sewu niki pejabat pustom. Lah carane dos pundi? Wis tah pokoke gak iso. Pun kula kepingin ya napa kula kepingin saged muka safa. Wis lek kon kepingin iso muka safa ngene, tapi awakmu gak iso. Lho. Wong saya Abu Yazid muka safa napa niki Abu Stomi iki wong makrifat nggih semerap makome san santrine. Lek kepingin iso ngajar nafsumu ngene. Brengosmu cukuren, godhekmu cukuren, jenggotmu cukuren. Sebab wong Timur Tengah niku kebanggaane niku nggih ya. Lek kula jenengan nyuwun sewu diingu jenggote ya kaya embek. Jenggotmu cukuren, godhekmu cukuren. Engko lek wis mari kok cukur nggawe pakaian sing elek, pakaian glangsaran, engko ngamplu o karung isen ana polo, kacang pun cara mriki wis. Engko nango prapatan, pan petuk wong wae ana pengumuman. Pengumuman, sinten mawon sing purun ngeplak kula, ngeplak ping setunggal kula paringi kacang setunggal. Ngeplak ping sedasa kula paringi kacang sedasa. Engko lek wis mari ndek prapatan pertelon wis sepi, ganti nang sekolahan di kono akeh arek cilik-cilik. Umumno sapa sing gelem ngeplak aku tak hadiahi kacang. Ngeplak pisan oleh kacang siji, ngeplak ping 5 oleh kacang ping 5. Terus engko lek sing kacange ono, golek keramaian nang pasar, njaluk ono keplak nang wong. Engko sing ngeplak hadiyono. Nyun sewu, akhire jawab piye napa? Waduh lek ngoten nggih mboten kiat. Lah aku wis ngomong lek awakmu gak kira ku kuat. Nggih mboten. Sebab nazarihi ila nafsihi niki wangel. Kathah-kathahe kula jenengan iki sik ngrumangsani duweni harga diri. Ngantos sampai wong sing tercemar harga dirine nuntut nang pengadilan, nuntut 15 miliar. Kenapa? Karena telah mencemarkan nama baik saya. Nama baik sing ndi wong namane elek ngoten. Nggih mboten? Nggih. Harga diri yang harus dijaga niki nyuwun sewu adalah harga diri sing sekirane niku nolek gak dijaga niki ino mungguipun Allah Subhanahu wa taala. Kaya to upamane sik enom kok njaluk-njaluk, sik enom kok ngemis, iki jenenge gak duwe harga diri. Dadi ustaz, dadi kiai kok senengane nyegati cewek-cewek di prapatan, iki jenenge gak duwe harga diri. Inilah yang harus dijaga. Lek sekedar harga diri diceluk wong dijambal ngono ala utuh harga diri niku. Nggih mboten nyuwun sewu. Ini adalah cacate amal kula jenengan. Sing nomor loro wa farahihi bi amalihi, kula jenengan iki sik sok-sok seneng membanggakan amal kita. Nggih mboten kadang wis iso sembahyang bengi rong rakaat mawon. Nggih, sik rong rakaat niku lho, kadang rumangsane wis rumangsa dadi wali. Nggih mboten? Nggih. Padahal ya Allah situk tok la haula wala quwata illa billah. Lek pun ngeten, nggih. Niki intine ngeten lho. Lek pun kula jenengan iki wis gak ono sing dijagakno. Nggih. Amal salat ya wis ngono iku sih. Ingkang kula terangaken ngoten nika, salate ma'an sahwin wa nuqsonin fi sa'atin yasiratin wa afkarin katsiratin. Salate cepet-cepetan, atik sing dipikir macem macem napa sing dijokno besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lek wis ganok dijokno niki kula jenengan sik duwe jonggol. Napa jonggole? Jonggole ngeten rahasiane. Ni rahasia lho nggih. Ya Imam Ar-Rus liyasanati anta babullah himutamati fabitun ya wa akhirati ya Rasulullah khudbiyati. Kenapa? Ya Rasulullah khudbiyati. Si enten jonggole, sinten yang akan mensyafaati kula jenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk warasah-warasahipun Rasulullah, para habaib, para kiai dan para ulama, yang apabila kita selalu menghormatinya dan mengikuti jejak-jejaknya, insyaallah akan disyafaati besok ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pun tadi gak usah susah. Aduh lek ngono awak gak usah sembahyang wis jagane Rasulullah. Waduh susah manis. Gak usah tolabul ilmi, besok mbek Rasulullah wis khutbiyadi mawon. Kuwi tambah keliru kabeh, nggih ya? Nggih mboten. Wong tirasi malayudraku kulluh, layudraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa dicapai semuanya, ya aja ditinggalno kabeh. Nggih to? Nggih, engko enten keterangan ngene, wis saiki gak usah sembahyang, gak usah melok majelis Ridwan, sing penting ben wong awak umat Kanjeng Nabi, mosok gak dipikir ambek Kanjeng Nabi. Wis tak jagakno Kanjeng Nabi lah wis. Oh, nggih lek Kanjeng Nabi ketok ngeten, lek gak ketok ditilapno ya napa kula jenengan naudzubillah min dzalik. Lek pun kula jenengan nggih sregep semampunya golek tolabul ilmi nggih, pados ilmu niki tambah sregepe nggih, akan membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa ingkang kula aturaken mugi-mugi wonten kuno lan manfaatipun, kirang langkung nyuwun agungipun pangapunten. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau, semoga ilmu yang sangat mahal tadi mendapatkan tempat di hati kita sehingga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan tadi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walaqad asyart lin'ati man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا درعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا waqdilana al-hajat, waqdilana al-hajat, waqdilana al-hajat, wahsin khatmana indal mamati wa aslihan uqbana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Bil Mustafa salli alayhi wa alihi ma harrakat rihus saba aghsana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu alayka ya sayyidal mursalin. As-salatu was-salamu alayka ya khataman nabiyyin. As-salatu was-salamu alayka ya man arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in bil qabul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rasulullah salamun 'alaik ya rafi'a shani wa daraji. Ya Rasulullah ya jirat al-alamin ya muhayyin al-jud wal-karamin. Ya Rasulullah salamun alayk, salamun alayk ya rafi'a Bina al-fitani. ودراجي يا رسول الله سلام عليك سلام عليك يا ربي عجا بي ودراجي.